2 Korinti bin 8. O senina-senina, ate kami gelah yetehndu kai singgo ibahan di bata, arah lias Athena, nandangi perpulungan-perpulungan si i Makedoni enda. Perpulungan-perpulungan ngo yuji alu mesangat, alu kinisran-kinisran si i nanamina. Tapi kriahenna, si simpar dengan kemusilenna, sila teralang rebahanca ia melumbar mere, tempat-tempat ia bayak. Pang aku ngatakensa, maka perpulungan ngo mere asa ngasupna, lebih ngepe asa ngasupna, alu ukurna resuruh. Alu meseksek ipindo kenaman kami, gelah ibreken kesempatan menbana, guna ikut muat bagin, ibas nampati kala Kristen si i Judea. Labo terjeng si iarapken kami saja, si pentingna eme yang deskena diri naman Tuhan. Jenari, alu praten dibata, yang deskena pediri naman kami. Ngidah siye, emaka ipindo kami mantitus, gelah ia mulihkan dahi kam, guna neruskan dahin keleng ate, si enggo ibena kena maka idungina. Kam sampur kap ibas kaipe, ibas kini teken, ibas ngerana, ibas pemeteh, ibas ketutusan, ibas kai-kaipe, bagepe ibas keleng ate nunandangi kami. Maka sampur kalah min, kam ibas dahin keleng ate endape. Si enda ku katakan labo selaku perintah. Tapi alun cidahkan ku gakalak sideban, ergiah giah ibas nampati. Ate ku nguji, entah kin kekelengen du tuhu tulen. Ye tehndu ugaliasna Tuhan ta Yesus Kristus. Maka aminna bayak gia ia, tapi guna kini ulindu. Ipemusilna bana, kelah arah kemusilinna jadi bayak kam. Rikutken pengakapku, guna kini ulindu, dungilah dahin si enggo ibna kendu tahun derbih. Kamu si pemena nakal dahiken dahin labo saja dahiken sa, tapi pe ukur ersuruh dahiken dahin ibas kamu si pemena natura. Kenduari teruskenlah, dengan dungi dahin pergiah-giahlah ukur nundungi sa, bagi regiah-giah naik ukur nundu menaken sa. Dahikanlah rikutkan kai silit ibas kam genduari. Adilitlah ukur resuruh guna mere, maka yalokan dibata mempemere erpalaskan kai silit ibas kita, labo erpalaskan kai silalit ibas kita. Labo atekum penahangi kalak sideban, alu nambahi babandu, tapi gelah ola situalen. Kelebihan silit ibas kam genduari, ras kekurangan silit ibas kalak genduari. Kune denggo kelebihan ka kalak ia ka denggon cukupi kekurangan du. Alu bage lanai situalen. Bagi silit tersurat ibas pustaka sibadia. Kalak simbue ipepulungna la ia kelebihan, jana kalak sisitik ipepulungna la ia kekurangan. Bujur ning kami mandibata, sirbahanca maka bali ras kami, ergiah-giah ukur titus redahin guna kini ulindu. Labo saja meriah ukurna ngaloken pemindon kami, tapi pe ergiah-giah ukurna, seh maka alu ukurna resuruh, enggo itetap kena dahikam. Isuruh kami pe ikut ras ia, sekalak senina si pujikan perpulungan-perpulungan, ijapa pe rekite kendahinna meritakan berita semeriah. Labo saja, tapi pe ia enggo ipilih dingin itetapkan perpulungan-perpulungan jadi teman kami, ibas perdalanan dahikan dahin keleng ate. Si ilakokan kami guna kiniulin Tuhan, dingin gunan cidahkan ukur kami resuruh dahikan dahin Isilahkan kami kal maka ise pelanalahkan kami, ibas kami ngurus pemere si breken alum lumbar Tujuan kami meguna dalankan simhuli, labo saja ilbe-lebe Tuhan, tapi pe ilbe-lebe manusia. Bagepe isuruh kami sekalak nari seninanta, ikut raskala duana. Ngo megati ia yuji kami, alur bage-bage cara, janah tridah maka tetap ergiah-giah ukurna. Janah genduari reh ergiah-giah na ia, perbahan bage belina kini tekena karena kam. Adi karena Titus, ia kap temanku sadadahin kal guna kam. Adi senina-senina si dua kalak nari ia meutusan perpulungan-perpulungan sejadi kemuliaan Kristus. Cidahkenlah keleng atenduman kala enda. Gelang arah ia kerina perpulungan-perpulungan meteh karena kekelengendu Alu bage kai si ipujikan kami, karena kam tridah maka tuhu kap.